Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Filipi. Filipi bab 1. Para sedulur nang kutha Filipi. Iki layang sangka sedulurmu, Paulus lan Timotius. Sing ngladeni Kristus Yesus. Marang kowe kabeh sing nurut Gusti Allah, lan sing wis padha dadi siji karo Kristus Yesus. Lan uga marang para penuntun lan peladene pasamuan. Muga-muga Gusti Allah, Bapa awake dhewe lan Yesus Kristus Gusine awake dhewe ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Para sedulur, nek aku kelingan kowe, aku jan matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Saben aku ndongake kowe, aku yo ndonga karo bunga. Jalaran kelingan nggo mungrewangi aku. Donga aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kawet aku teko nang Filipi kono nganti tekan seprene. Aku uga bunga. Jalaran Gusti Allah wis miwiti penggawean becik ing kowe. Lan aku yakin nek dekne bakal neruske penggawean iki tekan rampunge. Besok ing dino tekane Kristus Yesus. Kowe pancen selawase ana ing atiku. Lan aku tansah mikirke kowe. Lah kepriye meneh? Kowe ngrewangi aku ngerjani penggawean sing wis dipasrahke marang aku karo Gusti Allah. Kowe ngrewangi aku suwene aku nang serapan kene. Lan uga dong aku dipanggil nang kruton. Kanggo mbelani lan gelarke nek kabar kabungane Gusti Yesus Kristus kuwi bener. Para sedulur, aku jan kangen tenan marang kowe. Lan Gusti Allah ngerti nek aku rak goro. Aku tresno marang kowe kaya nggone Gusti Yesus Kristus nresnani kowe. Para sedulur, aku pancen ndonga marang Gusti Allah supaya katresnanmu marang sak podo-podo bisa mundhak terus. Nek kowe podo nglakoni kuwi, pangertimu bab Gusti Allah suwi-suwi bisa tambah jeru. Lan kowe bisa niteni barang sing bener lan sing ora. Dadine ing sembarang perkara, kowe bisa milih sing apik dhewe. Supaya besok ing dina tekane Kristus, nek dekne bakal ngurutu kabeh manungsa, kowe bakal ketemu resik lan pantes. Kaya sing dikarepke Gusti Allah. Urip sing kaya ngono kuwi namung Gusti Yesus Kristus dhewe sing bisa ngekeki. Nek kowe padha nglakoni kuwi, wong-wong bisa weruh kuasane Gusti Allah. Lan wong bakal ngelendekne. Para sedulur, ngerti yo nek kangelan sing wis tak alami kuwi malah marake kabar kabungane Gusti Yesus Kristus bisa kasebar. Para soldat sing jaga omahe gramange lan wong kabeh sing nang kene saiki padha ngerti nek aku iki disetrap nglabuhi Kristus. Lah meneh, jalaran aku iki distrap. Oke sedulur sing mundak kuat pengandele marang Gusti. Lan podo kendel, gelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, tanpa wedi. Pancen bener. Uga eneng sedulur-sedulur sing mulangke bab Kristus. Jalaran duwe rasa meri nggone Gusti Allah nganggokke aku. Podo rebutan kepingin dadi pengarep. Nanging eneng liyane uga sing podo mulangke Kristus karo ati resik. Sedulur-sedulur kuwi podo tresno marang aku. Lan podo dunung, nek Gusti Allah dhewe sing ngongkon aku, mbelani kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Wong-wong sing mulangke karo tujuan sing ora apik kuwi, sing digoleki namung kekarepane dhewe. Gagasane nek ngono kuwi terus nambahi kangelanku suwene aku nang strapan kene. Nanging ora dadi apa. Kanggo aku ya wis apik wae. Tujuane mbolo, mbo becik. Kuwi ora dadi sebab. Sing penting, kepriye wae kabar kabungane Gusti Yesus Kristus bisa kasebar. Kuwi sing marake aku bunga. Aku ya bakal bunga terus. Awet aku percaya nek aku bakal ditokke. Jalaran kuwi padha ndongake aku. Lan jalaran roh Gusti Yesus Kristus nulungi aku. Sing tak suwon tenan. Ojo sampe aku kepriye wae nglakoni barang sing ngisin-ngisinke. Malah sak wanci-wanci. Nanging luwe-luwe saiki, bisa aku ngomong karo kendel, tanpa wedi sopo-sopo. Dadine aku bisa ngluhurke Kristus ing tindak tandukku. Senajano lantaran uripku, senajano kudu tak labuhi mati. Awit, kanggo aku uripku ya apa to? Nek aku urip ya namung kanggo Kristus. Nek aku mati, kuwi malah tak anggap luwe apik. Nanging nek aku urip, aku bisa nyambut gawe luwe oke kanggo Gusti. Dadine aku iki bingung milih sing endi. Aku ora bisa ngarani. Sajane aku ya kepingin tenan ninggal dunyo iki supaya aku bisa dadi siji karo Kristus. Kuwi sing apik dhewe. Nanging senajan ngono, nek aku urip malah apik kanggo kowe, dadine aku bisa nglabuhi kowe. Pancen aku ngerti nek aku ijek dililani urip lan dililani bebarengan karo kowe, supaya aku bisa ngundhake pangandelmu lan kabunganmu. Mulane, besok nek aku wis campur meneh karo kowe, kowe bisa nggunggung Kristus Yesus. Jalaran dene sing gawa aku nang gonmu. Para sulur, kanggo saiki sing perlu dhewe ya iki. Uripmu kudu cocok karo kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Dadine ketemu apa ora? Aku bakal krungu nek kowe tetep mantep tunggal karep nggonmu padha nglabuhi kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Aja padha wedi karo mungsumu. Sing kendel terus supaya wong-wong kuwi padha ngerti nek bakal kalah. Kowe sing bakal menang. Awit Gusti Allah dhewe sing ngekeki kamenangan marang kowe. Para sulur, kowe dipilih karo Kristus supaya kowe padha ngladeni dekne. Ora namung lantaran percaya marang dekne, nanging uga lantaran nglakoni kangelan nglabuhi dekne. Mulane saiki kowe karo aku bebarengan nglakoni kasangsaran. Dek mbiyen kowe padha weruh dhewe ing uripku, lan saiki kowe padha krungu nek aku ijek nglakoni kangelan.